sok tahu. Bruno luput. Jadi akhirnya alhamdulillah bar niku sebulan peng pindho iso mangkat umroh ora tau bayar mergo kelingan kuwate kula maca selawat. Ora usah dawa-dawa. Sallallahu Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Apa jenengan ra pengin mlebu Masjidil Haram? Panja'a hadzal bait fatawa usbu'an summa shalla rakataini fi maqami Ibrahim summa shariba ma' Zamzam kharajat dunubau kal yaumi waladat ummu. Jajal. Barang siapa mendatangi rumah ini, apa Masjidil Haram, fatawa usbu'an, kemudian tawaf 7 kali. Dajjal. Summa sholat rakataini fi maqami Ibrahim. Sholat 2 rakaat dekat makam Ibrahim. Summa shariba ma' Zamzam, kemudian minum air Zamzam. Kharajat dunubau kal yaumi waladat ummu. Wis kaya bayi meneh tak kandhani. Mila Pak Kaposek mulai umroh mesti raine kaya bayi. Tangin dong. Paling bojone mbatin, bayi kok kumisen ngono. Kula kelingan sing mangkat umroh nomor pilo khusus kula ngajak para banji umroh Pak. Kan kula duwe jamaah banji niku 400. Iku pengajian paling horor sak dunya Bang. Bokil umroh apa ora? Mau Cin. Ya. Akhire ning cara-carane nganggo cara wong lanang karo wong wedok. Oh, enggak boleh pakai mukena, matamu kowe lanang kok mukena kok. Komunitas mereka disebut Lady Boy. Napa niku Lady Boy? Wajahnya lady, kakinya boy. Akhirnya tenan mangkat umroh khusus banci cah 50 pembimbinge kula. Ya Allah. Begitu sampai Masjid Nabawi ning Madinah, ana banci sing error. Abah, apa? Saya enggak mau di kamar sendiri. Terus sama Abah, mah aku ngono. Tangis kok jempolku teles kabeh aku. Iso malah mulih aku meteng ya aku. Sampai Masjidil Haram, Kak. Carane tawaf pripun? Wingi kon manasik ora gelem, saiki umroh bingung. Hei, tawaf ana Masjidil Haram, mlebu ana Ka'bah, ana Hajar Aswad. Ngulo salam. Bismillahirrahmanirrahim. Ha kecil. Begitu nyampe Ka'bah, ya Allah, histeris. Bismillahirrahmanirrahim. Muah, muah, muah. Banci aku. Begitu mulai saat dereng Ramadan telepon kula, "Abah, apa? Kula pengin tobat." Wah, seneng kula. Kula langsung ngelus jodoh bondone bojo kula. Ya Allah. War tobat. Nggih, carane iki piye? Insyaallah, Bah, selama bulan Ramadan saya akan pakai jilbab. Matamu kuwi aku ngono. Lanang jilbaban aku. Akhire, kula kasane iki kula ngopeni. Tapi to ngacap 400 wonten to Pak, kula ngurusi banci niku. Salah siji jenis sing pun lulus, lah niki wonge to mriki. Iya. Tak kula ngaji niku horor. Segeralah salat di belakang imam sebelum kamu disolatkan di depan imam. Bedane napa Gus? Ya beda. Lah ning mburi imam jenenge makmum, di depan imam namanya almarhum. Takon kali kula. Lah wong lanang mati jenenge napa, Bah? Almarhum. Wedok mati, almarhumah. Lah kaya kula banci mati, aluminium. Ya ngono ta. Jenenge bosok-bosok kan, banci. Jenengmu sapa? Susuki. Apa kuwi ketoke susu bono kaos kaki ngono kuwi. Sing paling ngehit bocah wayu lanang jenenge Sucipto. Ya Allah. Apa kuwi susune lancip diganjel botok ngono kuwi. Pak sing cerewet ya mau mesti sungkarlan asu nglekar ning dalan. Ayo sing duit-duit 100.000 sesuk nabung ning bank niat munggah kaji jenengan mlebu ning bank niku ada salah satu bank buka buku tabungan haji cukup saldone 100.000 begitu jenengan bayar 100.000 niku jenengan bakal pikantuk buku tabungan haji rupane ijo ana tulisane labbaik Allahumma labbaik ana gambare unta kan lumayan Pak Kaposek bayar 100.000 iso nyawang gambar unta. Saniki munggah kaji ragate pinten? 36 juta. Jenengan pun nabung pinten? 100.000. Kurang pinten? Gari kurang 35 juta 900.000. Ben bulan jenengan joki. Umpama rung mangkat kok wis mati, ora apa-apa Pak Dan Ramil. Sesuk jenengan takoni ning alam kubur karo Mun Karnage. Dan Ramil, Satir Bisma. Kowe salat, salat, ngaji ngarep dhewe, nyumbang ora. Kowe poso? Aku poso. Terakhir Pak Bisma takoni Pak Satir. Kowe haji apa ora? Jawab pendan. Ora. Lah ngapa ora haji? Ya salahmu malaikat. Ngapa urung mangkat kok wis mepateni mi? Ngono. Malaikate mumet ndase. Kula iki sing pengalaman paling menarik 2015 haji. Ana wong tuwa sak koper gawe ning Padang Arafah. Ternyata isine napa? Kertas tulisan donga titipan saka wong sak kampung. Digowo kabeh ndak sak kertas sak koper niku lho. Diwaca siji-siji ora rampung. Mbah niku napa? Niki lho Gus, kula niku titipi wong sak kampung titipan donga kon macake teng Padang Arafah. Rampung. Oh nggih mboten sak koper, jenengan goblok kok Mbah. Lah jalane pripun Gus? Gampang. Kopermu bukaen, tanganmu angkaten kuwi donga. Ya Allah, menika tiyang ingkang nitip donga mang waca dhewe. Ngono. Kaya Gusti Allah ora iso maca donga. Ngono lho, Dan. Moga-moga kabeh iso mangkat kaji. Amin. Shallu ala Nabi Muhammad. Bojo kula niku minimal sedina sing sakniki sakit niku teng rumah sakit. Sedina niku maca selawat minimal ping 10.000. Minimal sallallahu ala Muhammad sallallahu. Minimal sedina ping 10. Bahkan sampai 20.000. Melu tak poligami angel ra umum. Soale bentenge selawat. Tenang. Napa Gusti jeneng rabi meneh ya nunggu takdir. Ya kalau memang takdirnya ada ya saya menikah lagi, kalau enggak ada takdir menciptakan takdir saya sendiri. Rawani matamu rawani gitu. Kuwi lanang sih pada. Los ra rewel loe. Kula ajeng nerang ya, padine mati matamu. Rek loe. Aku kira rabi meneh ora kok aku wedi. Tapi aku enggak enak sama istriku. Kan aku romantis. Loh, bojoku wis wayune ra umum kok. Aku mlebu kamar bojoku wedaan kuwandel kae. Langsung ngomong kali kula, "Ngapunten nggih, Mbah, bedak kula tebal." Kula jawab, "Ya, Bunda, santai saja. Aku tahu bedak kamu tebal, tapi kamu harus yakin cintaku lebih tebal daripada bedakmu." Wah. Allah. Padake Kapolsek ketemu bojone, "Kik kik kik kik kik kik." Lah ning kantore gayane galak. Ha ha. Ning omah, "Iya, Mah, ya." Bojo iki lak galak ndan. Itu kemungkinan dua hal. Waline Gusti Allah iki rata-rata bojone galak. Contone Sayyidina Umar. Bojone galake ra umum. Mila lan Pak Sugiyono bojomu galak. Itu kemungkinan dua hal. Satu, Pak Sugiyono berpotensi menjadi walinya Allah. Yang kedua, tanda-tanda Pak Sugiyono akan mengalami stroke tak. Pak Sugiyono tahu stroke itu penyakit apa? Stroke itu penyakit yang diakibatkan gara-gara senyum yang tidak simetris. Senyum simetris itu ke kiri 2 cm, ke kanan 2 cm. Stroke itu senyumnya hanya ke kiri, enggak ada yang ke kanan. Mas, tolong contohkan. Oh, persis matamu ini persis. Selalu ala Nabi Muhammad. Yes. Kalau ras dan nerangke niku wau ahlake Kanjeng Nabi karo wong nakal nerangke selawat sokeh banget ya aku. Ya wis ditutup ae nganggo selawat hasbi rabbi jallallah ma fi qalbi ghairullah nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Kula ijazahke niku purun apa mboten? Kula ijazahke selawat niku mang waca ping 3 saben bar salat. Setelah niku ditutup Fatihah, pas iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in diulangi 11 kali. Insyaallah kabul semua hajat, selesai semua masalah. Amin. Ditampi nggih. Ton, jenengan tagih karo depletor kon bayar motor. Wacake hasbi robbi. Bayar! Hasbi robbi jalallah. Bayar! Ma fi qalbi khairullah. Macane ping pinten nganti dep kolektore minggat. Aduh. Halo ala Nabi Muhammad. Sing khusuk, sing telu mawon. Hasbi Rabbi Jalla Allah ma fi qalbi ghairu